بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحوا أقولا وأخفوا شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغي سمعك لجوابها. Setelah Anda tahu dengan yakin bahwasanya mereka-mereka yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lebih sehat akalnya dan lebih ringan kesyirikannya dibandingkan mereka-mereka musyrikin di zaman ini. Jadi kalimat min haula itu maksudnya adalah musyrikin di zaman ini. Kenapa dikatakan akalnya lebih sehat? Karena mereka ketika didatangin atau ditimpa oleh musibah, di saat itu mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari musibah itu kecuali Allah di saat genting seperti itu. Sementara musyrikin sekarang tetap saja